Apa hukum pergi ke pantai? Apa hukumnya pergi ke pantai? Pantai apa dulu ini? Ya, kalau pantai Kuta, nah, lain lagi hukumnya. Kalau pantai Amerika, nah, lain lagi hukumnya. Ya, asal hukum pantai, pantai seperti pemandangan yang lain. Nah, pinggir pantai, asal hukumnya boleh. Kecuali kalau di situ ada maksiat. Ya, ada hal-hal yang merupakan kemaksiatan, maka kita meninggalkan yang lebih baik.